السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا المعلم أبو إسحاق. مرقبات من حروف مرقبات من حروف على هذا الشيء يا مريم. مرقبات من حروف على هذا الشيء عشان بمجمع. المعرفات الحروف الثلاثة تنبع المناء معرفات الحركة تنبع ممتع معرفات الحركة يتعلى اسم الفرق اسم التكسير اسم السالح وتنتقل مضارع صحيح مضارع متصل بأخر شيء. طبعا معرفات الحروف الثلاثة نعم جل وعلا مسنا اسماء الخمسه من درن شرع افعال خمسه تسميه جمع مذكر سالم اسماء الخمسه وافعال خمسه. kalau مسنا dia marfunya dengan apa sebenarnya dengan alif alif dan sebenarnya disebut dengan ya. Kemudian khafannya disebut dengan ya. Dengan ya santai. Kemudian jamak mudzakkar salim marfunya dengan apa? Tahu. Dan sebenarnya dengan ya. Maksudnya dengan ya. Adapun al asma'u khamsah marfunya dengan apa? Ma'u. Ma'u maksudnya maksudnya dengan alif. Alif maksudnya dengan ya. Ya, al khamsah maksudnya dengan sebutin. Sebutin maksudnya maksudnya dengan hatun. Hatun. Ya, kita masuk pada asmaul khamsah. Ya. Apa saja asmaul khamsah Pak ya? Abuka, akuka, amuka, akuka, umar. Ya, contoh asmaul khamsah marfu apa? Ada. Ya, contoh kalimat. Jaa abuka. Ya, contoh. Jaa abuka. Contoh asmaul khamsah mansub. Itu apakah contoh asmaul khamsah yang majrur? Sana syuddu abuka bi akhika. Ya. Sana syuddu abuka bi akhika. Ya, bi akhi, bi akhika. Ya, kemudian dilihat wa'lam anna al-asma'al khamsa yang sebelumnya masih halaman 49 yang paling bawah wa'lam anna al-asma'al khamsata bahwa ketahuilah bahwa asma'al khamsa la tu'rabu dia tidaklah di'arab bin hurufi dengan huruf bapak dengan wa'lu maksud dengan alif dan maksud dengan ya illa kecuali idza tawaffara apabila terpenuhi fiha padanya fiha hak kembali pada asmaul khamsah tawaffara fiha terpenuhi padanya arba'atu syurutin empat syarat dan kuruha kita akan menyebutkannya menyebutkan arba'atu syurut fi wa yali pada apa yang berikutnya شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. الأول أن تكون مفردة. Ini sudah kita baca belum? Sudah. Yang pertama adalah mufrad. Kemudian asalnya kedua adalah antakuna mukabbaratan. Mufrad kalau jamak, akhuka, akhun apa jamaknya? Coba Marian, akhun jamaknya apa? Ikhwati atau ikhwani. Bisa enggak menjadi asmaul khamsah? Enggak bisa. Jamak. Maka dia iramnya dengan apa? Irab jamak tak taksir ikhwanuka. Abuka juga. Abuhu. Ini mufrad. Kalau jamak maka di irab dengan iramnya jamak taksir apa uhu apa uka. Apa uka. Kemudian antakuna mukabbaratan adalah dia mukabbarah. Mukabbarah itu bentuk besarnya ya, bukan bentuk taswir kecil. Kalau bentuknya bentuk taswir maka di i'rab dengan i'rab isim mufrad ukhayyun mubayyun ya. Kemudian yang berikutnya adalah antakuna mudhafatan, karena dia itu mudhaf. Kalau tidak mudhaf tidak bisa, terus mudhaf. Abuka, abuna, abu Muhammadin, akhuhum dan sebagainya. Harus mudhaf. Ya, ya asmaul khamsah dia mesti harus mudhaf. Kalau enggak mudhaf enggak bisa. Contohnya jaa abun ra'aitu aban sallamtu 'ala abin. Ini bukan mudhaf. Enggak bisa menjadi asmaul khamsah. Asmaul khamsah harus mudhaf. Dan mudhaf lainnya bisa jam, bisa domir atau isim zahir. Ya, abuhu, abuha, abuka, atau abu Muhammadin, abu Hasanin dan sebagainya. Kemudian antakuna idhafatuha li ghairi ya, yaitu ya antakalim. Nah, yang mudhaf, mudhafnya itu, idhafahnya itu kepada selain ya antakalim, la ghairi ya, ya. Kalau dia mudhaf terhadap ya mutakallim maka di i'rab dengan harakat apa? Muqaddara lil munasabah. Ja'a akhi, ra'aitu akhi, sallamtu 'ala akhi. Qala abuhum. I'rab. Sudah kita baca dulu? Belum. Qala fi'lan madin mabniun 'ala fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Fi'l madhi itu la mahalla lahu min al-i'rab. Al-amr itu la mahalla lahu min al-i'rab. Dan kalau fi'l mudhari' ada marfu'un bi tajarrudihi 'ala nasib wa jazim. Kalau dimasukkan amil menasabkan maka dia mansub, dimasukkan amil yang menjazimkan maka dia manjum. Kalau tidak ada yang menjazimkan dan tidak ada yang menasabkan maka dia apa? Marfu. Kalau fil madhi atau fil amr itu tidak ada posisi i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Maksudnya apa? Kalau di situ posisinya apa? Tidak ada. Tidak ada posisinya dalam i'rab. Kan i'rab kan ada yang fi mahalli raf'il mubtada, fi mahalli raf'il khabar, fi mahalli raf'il fa'il, fi mahalli nasbin, maf'ul bihi. Kalau fil enggak ada mahal apa enggak ada. Abuhum fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu niabatan 'anil dhammati. Dia adalah fa'il yang marfu' alamat rafihi al-wawu niabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa mudhaf al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilayhi wal mimu 'alamat al-jam'. Jadi dhamir itu haknya, hak abuhum, hak itu dhamir. Bukan hum seluruhnya enggak. Adapun mim itu alamat apa? Alamatul jamak. Mimnya itu adalah alamatul jamak. Dhamir adalah haknya saja. Haknya itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. لينفق ذو سعة. هذا البجاء بقى مرينا لينفق لام الأمر لينفق ذو سعة. لينفق اللام الأمر حرف مبني على الكسر. ينفق فعل مضارع مجرور. فعل مضارع مجسوم باللام الأمر وعلامة جسمه السكون. ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. ساعة مضاف إليه. Itu ada yang kurang. Dhu mudhaf. Dhu mudhaf. Dhu mudhaf. Sa'atan mudhaf ilaih. Sa'atan mudhaf ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-dahiratu ala akhirihi. Ya. Belajar. Yunfiq lamnya tadi lam apa ya? Mana cuma? Lamul amr apa amalnya kali ya? Menjadikan fil mutuare lamul amr menjadikan fil mutuare yun fikun. Kalau yun fikun berarti apa? Yun fikun. Kalau mufrad yun fikun berarti yun fikun. Jadi dengan sukun. Dulu sebagai apa? Fa'il dari yunfiq. Nanti mudhaf sa'atin mudhaf ilaih majrur wa alamat jarrihi al-kasrah. Ja'u abu abahum. Ja'u abahum. Ja'u fi'lun madin mabniun ala dhammi. Wawu al-jama'atu dhamirun mabniun. Wawu al-jama'ati dhamirun mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Abahum aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu min al-asma'il khamsati wal ha dhamirun mabniun fi mahalin jarrin wawu mudhaf wal ha'u dhamirun wal-hamu dhamirun mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaih wal-mimu lil-jama'. Ya, yaitu dhamirnya adalah haknya saja. Nahum apa itu mudhaf, hak yaitu mahali jarrin mudhafun ilaih wal-mimu ala matul jama'. Nakhfadu akhana wa nakhfadu akhana. ونخفض الواو تقرب على حسب ما قبلها على حسب ما قبلها على حسب ما قبلها. نخفض فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير كثير وجوبا تقديره نحن. Akhona maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudhafun wa na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, jelas ya. Dan mu'adil dan kuntah. Bukan berkata. Wa adid al-hurba al-hukam ati fi'lu amrin mabniyun ala khasrin lati wa balya'u wa kasratu dalilun alaiha al-fa'ilu lamiru kusamirun hujuban takbiru al-anda dan makulun bi mansubun wa alamatun nabi al-alifun ya batan ayam wa ta'ati di amal minah asma'il kutsati al-hurba mudhafun al-hurba mudhafun ilaihi majrur wa alamat jarrihi al-kasratu muqaddaratu ala al-mati lita'adzuri lita'adzuri haqqahu maf'ulun bihi thanin wa la'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamir fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Iya. Ah, itu maksudnya fi'il amr. dari ata yakti ati. Karena mu'tal akhir berarti apa? Fi'il mudhari'nya itu mabni di atas hatfun hatfala huruf illah. Ati fihi fa'il. Dengan terdapat apa? Fa'il berupa dhamir musadir akhirnya apa? Anta. Ati yaitu anta. Dan qurba. Da itu mafu fi awal. Haqqahu itu mafu fi akhir. Da mudhaf qurba mudhaf ilaih. Qurun wa alamatul jarrihi al-ya al-muqaddara. Apa? Wa alamatul jarrihi al-kasru al-muqaddara al-alifi. Haqqahu, haqqa itu apa? Ya mif'ul bihi al-thani. Dan dia mudhaf al-ha'ul al-jarri mudhaf. Kemudian raja'u ila abihim. Raja'u ila abihim. Raja'u fi'lun madhin mabniun 'ala dhammi wa wawu jama'ati dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Yeah. Ila abihim ila harfu jarrin. Abihim ismun ismun majrurun bi ila. Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-ya'u li annahu min al-asma'il khamsati wal ha'u dhamirun mabniun wa mudhaf ditambah wa mudhaf dhamirun mabniun wal ha'u dhamirun mabniun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Sebenarnya raja'u fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Ma'ila abihim itu jar majrur, ab itu mudhaf, kemudian ha itu fi mahalli jarrin mudhaf ilaih wa min alamati jar. Kemudian sanashuddu 'adudaka bi akhika. Kami akan menguatkan lawanmu dengan saudaramu. Itu didorong dengan saudaramu. Itu Musa, saudaranya sama Harun. Sanashuddu asinu harfun istiqbali, harfun istiqbali. Manasuddu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i al-dhammatu. Wal fa'ilun dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Adudaka, aduda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fatahatu wa huwa mudhaf. Wal tafu dhamirun mutasilun mabniun ala al-fathi fi mahalin jarin mudhafun ilaih. Di akhika al-ya'u harfun al-ba'u. Al-ba'u hurufun jarin. Harfun jarin. Wa akhika ismun majrurun bil-ba'i wa alamati jarrihi al-ya'u li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Wal kafu dhamirun mabniun ala al-fathi fi mahalin jarin mudhafun ilaih. Ya, sana syuddu atulaka. Ya, itu pendeknya. Sin itu harfu istiqbal. Sana syuddu itu fi mudhari harfu. Nanti mudah anak sebut jazim. Fa'anil amir musafir. Mubal dhafiru anahnu. Aduda wakulu bihi mansub. Mudhafu mudhafu al-kafi mahalin jarin mudhafun ilaih. Di akhirika ba harfu jar. Akhir itu majrur. Alamatu jar al-ya li anna min al-asma'il khamsah wa al-mudhaf wa al-kaf fi mahalli jarrin mudhaf ilayh. Kemudian walidil qurba. Walidil qurba. Bidi lam al-lamu harfu jarrin. Wadi ismun majrurun bil lam. Wa alamatu jarrihi al-ya'u li annahu min al-asma'il khamsah. Al-qurba mudhafun wa huwa mudhaf. Di mudhaf. Al-qurba mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu ala akhirihi litta'udhuri. Ya, litta'udhuri. Tidak bisa. Udhur. Tamrin. Qala Allah Ta'ala laqad kana fi Yusuf wa akhwatihi ayatun lisa'ilin. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا إلى أبينا منا ونحن أسفل إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما من بعده قوما صالحين. استخرج من الآيات الآتية من الآيات السابقة المطلوب الذي تنتج في سورة الأعراف. Maksudnya al-matlub yang dicari adalah pada yang dicari itu adalah isman min asma'il khamsah marfu', isman min al-asma'il khamsah mansub, isman min al-asma'il khamsah majrur. Kemudian istakhrij, keluarkanlah dari ayat tersebut. Istakhrij, istikhraju ya, istikhraju yaitu pengulangan dari contoh asma'il khamsah marfu', mansub dan majrur. Bahasa mana tadi? Baik ya. Okay. Isman min al-asmaul khamsah marfu' aman. Akhuhu. Mana? Iya, la Yusuf wa akhuhu Hasan. Berikutnya. Ya mansub. Mutrafuhu. Nama? Mutrafuhu. Terus? Amin rahuhu. Apakah itu termasuk asmaul khamsah? Bukan. Ini adalah asmaul khamsah yang maksud. Maksud dengan apa? Alif. Sudah ketemu belum? Inna abana. Iya, inna abana. Itu yang mansub. Iya, mansub. Inna abana. Ada lagi perubahan? Ada apa? Iya, tidak ada. Kemudian yang majrur. Betul. Memang. Abina. Abina. Yaitu ila abina. Masih ada lagi satu Abu Ubaidah yaitu Abikum wajibu Abikum. Uktub bainal qawsaini, tulislah di antara dua tutup tanda kurung kurung buka kurung tutup awul uktub bain al-qausaini min al-asma' al-khamsah aw laysa min al-asma' al-khamsah amama ma tahtahu khattun ma bayan sabab. Ya. Tulislah di antara dua kurung tutup itu di antara dua kurung tulisannya adalah apa jawabannya adalah min al-asma' al-khamsah. Kalau bukan tulis laisa min al-asma'il khamsah. Amama ma tahtahu khattun. Di depan apa yang di bawahnya ada garis ma'al sahab bersamaan dengan penjelasan sahab. Ya, fadal siapa kan? Namanya idza istansahaka ahadukum akhahu falyansah. Nah. Jamnya asma'ul khamsah. Asma'ul Khamsah. Iya. Asma'ul Khamsah. Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin. Laisa min al-asma'il khamsah. Limana? Naam. Kita duduk. Iya, karena terhilang syarat ya, harus mudah. Kalau bukan, bukan mudah. Nah, kalau inna rajulan zara akhahu fi qaryatin, berarti ini termasuk asmaul khamsah bukan? Termasuk apa? Asmaul khamsah. Kemudian amal ghulamu fakana abawahu mu'minin. Asmaul khamsah bukan apa ini? Laisa min asmaul khamsah. Iya, kenapa? Karena musanna. Iya, karena musanna. Ya, dan salah satu dari syarat asalkan salah harus mufrad. Inna hadza akhi. Baiklah. Mana yang bukan asmaul khamsah? laisa minal asma'il khumsa. Iya, akhi yaitu laisa minal asma'il khumsa. Kenapa alasannya? Alasannya apa kok bukan asma'il khumsa? Tidak mudah. Mudah. Apa tak berhina? Ada cuma? Karena jawabannya dengan ya. Iya, karena mudahnya terhadap ya mutakallim. Kalau mudah terhadap ya mutakallim, maka bukan asmaul khamsah. Ya mudahnya itu kepada selain ya mutakallim. A'rib ma tahtahu khattun yawma yukirru al-mar'u min akhihi. Sekarang yang kayum yawma yukirru, pada hari al-mar'u seseorang yukirru lari min akhihi, dari saudaranya. Yawma kiam, hari kebangkitan. Min akhihi saja. Min harfu jarin. Iya. Mabni ala sukun akhihi, akhi majrurun bimin, bimin ma'alam yaitu jabihi aliyahu bihanahu asma'u khamsa wahu lido walha'u bamirun mutasirun mubni ala asli fi mahalli apa? Fi mahalli jarin mudahun ilai. Iya. Rabi'an yang keempat adalah al-af'al khamsah. Ta'rifu, pengertiannya adalah ya kullu fi'lin mudhari'in, setiap fi'il mudhari' ittashala bihi, yang bersama dengannya aliful ithnain wa wawul jama'a wa ya al-mu'annathah al-mukhatabah. Wa ya dan dia yaitu asma'ul khamsah, af'al khamsah yaitu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina wa af'al khamsah. Famithaluha fi halati rafa', maka contoh asma'ul khamsah, af'al khamsah pada kondisi rafa'. Qawlu ta'ala tu'minuna billah wal najmu syajaru yasudhan ata'jabina min amri rabbika min amrillah. Dan semuanya itu apa? Memahali rafa'. Maka marfu'nya dengan apa? Dengan sebut sebutun. Maka minu nabi Allah. Maka cuma kita menunjukkan atau jadi nabi Allah. Fafil ayat al-ula kalimat tu'minuna min af'alul khamsa. Nah, ayat yang pertama fafil ayat al-ula, ada ayat yang pertama yaitu tu'minuna billah. Maka tu'minuna itu termasuk af'al khamsa. Bersama dengan apa? Wawu jama'ah. Wa ya fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari' ittashala bihi, yang bersama dengannya wawu jama'ati wawal marfu' wawu marfu'un. Wawu jama'ah dalam keadaan dia marfu', yaitu wawu jama'ahnya itu fi mahalli rafin fa'il. Wa ya fi'lun mudhari'un ittashala bihi wawul jama'ah wawal marfu'. Wawa wa yaitu fi'il mudhari', fi'il mudhari' tersebut marfu'. Litajarrudihi, karena kosongnya dia yaitu mudhari' yanwa sebuah jazim, dari yang menasabkan dan yang menjazimkan. Alamat rafi'i thubutun nun, dan alamat rafa'nya adalah tetap yang nun niyabatan anil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Ya. Kemudian wa kalimatu yasjudan fil ayat tsaniyah, yasjudan pada ayat yang kedua, min al-af'al khamsa, termasuk af'al khamsa, wa hiya artinya sudan fi'lun mudhari'un, dalam fi'l mudhari' ittashalat bihi aliful itsnain, yang bersambung dengannya yaitu alif itsnain wa huwa marfu'un li tajarrudi min an-nasi wal jazim wa alam ghurfi thubut nun niyabatan al-mudhammah. Jelasnya marfu' barna li tajarrudi min an-nasi wal jazim wa alam ghurfi thubut nun niyabatan al-mudhammah. Niyabatan al-mudhammah al-mudhammah ini adalah ya Rab, apa namanya marfu' yang asli, marfu yang asli adalah dhamma, dan yang lainnya adalah fara'i, yaitu cabang. Kemudian kalimat ta'jabin, yaitu ta'jabin min amrillah fil ayat salisah, pada contoh pada ayat yang ketiga, itu minal af'al khamsah, termasuk af'al khamsah, wa ya, dan dia fi'lun mudhari'un, dan dia yaitu ta'jabin adalah fi'lun mudhari'un ittasalat bihi ya'ul mukhatabah, adalah fi'l mudhari' yang bersama dengannya ya'ul mu'annatha mukhatabah wa huwa marfu'un, dan dia adalah marfu' mutajur bi'an nasib al-jazim, karena maksudnya dia dari nasib al-jazim wa ala mitrafi thubutun nun, dan ala marfu'nya adalah thubutun nun ya niyabatan al-dhamma. Jelas ya? Wa misal af'al khamsa fi halatai an-nasab, tadi pada kondisi rafa, fi halatai an-nasab wal jazm. Qauluhu ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu, mana yang maksud dan mana yang maksud ya baita, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, mana yang maksud dan mana yang maksud. Lam taf'alu apa? Mansur. Kemudian lam taf'alu apa? Mansur. Ya, sama-sama keduanya mansur. Dan alamat nasabnya apa? Apa? Itu hatfun. Hatfun. Hatfun. Wa fil ayati, dan di dalam ayat al-fi'lan ada dua fi'il, lam yaf'alu walam taf'alu min al-af'al khamsah, yang mana keduanya itu termasuk di antara af'al khamsah, wa huma, dan keduanya yaitu lam taf'alu sama lam taf'alu, keduanya adalah fi'lan, keduanya adalah fi'il mudhari', ittashala yang bersambung bima dengan keduanya wawul jama'ah. Wawu jama'ah ini bima halnya apa? Apa dia? Bima halnya apa? Seperti apa? Bukan, wawunya saja. Wawu jama'ah itu posisinya sebagai fa'il, posisinya adalah sebagai fa'il. Fafil ayatil, fafil ayah pada dan dalam ayat fi'lan terdapat dua fi'il, lam taf'alu dengan lam taf'alu, ini minal af'al khamsah, termasuk di antara af'al khamsah. Ya. Kemudian saya ulangi, lam taf'alu wa lam taf'alu min al-af'al khamsa wa huma fi'lan mudhari'an, keduanya adalah fi'il mudhari' ittashala bihima, telah bersambung dengan keduanya wawu jama'ah, wawu jama'ah. Al-awwal majzum, yang pertama yaitu majzum, pertama yang mana yaitu lam taf'alu, adalah majzum bilam, lam. Wa alamat jazmi hatfun nun, dan alamat jazmnya adalah hatfun nun. Ya batan an sukun, sebagai pengganti dari sukun. Wa tsani itu adalah mansubun bilan, mansub dengan lan. Wa alamat jazmi hatfun nun, dan alamat jazmnya adalah hatfun nun. Ya batan an fathati, sebagai pengganti dari fathah. Kemudian setelah itu ada diagram. Al-af'alu khamsa ya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnaini wawul jama'ati aw ya'u mu'annatha al-muqatabah. Kullu fi'lin mudhari'in yaitu yaf'alu ni rafa'u fi rafa' dan yaf'ala yaf'al maka terisi menjum. Ya. Itu kalau masih belum bersambung dengan apa-apa. Kalau bersambung dengan alif tahniyah, jadi yaf'alani atau yaf'alani. Ini maksudnya. Mudah mungkin ya, lan yaf'ala, lan taf'ala. Majumnya, lam yaf'ala, lam taf'ala. Ini dengan hatfun nun. Kemudian yang bersambung dengan wawul jama'ah. Ya, marfu'. Ya, marfu'nya dengan apa? Yaitu dengan sebutun nun. Ya, baik itu yang bersambung dengan alifun isnain atau jama' atau ya mu'annatsan mukhadhafah, marfu'nya semuanya sama, yaitu sebutun nun. Mansubnya juga sama, itu hatfun nun. Mansubnya juga sama, itu hatfun nun. Lam yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Itulah ya. Kemudian berikutnya adalah yang majzum. Majrur bagaimana? Tidak ada fi'il majrur. Yang ada itu majzum. Lam yaf'al. Ya. Nah, kalau bersama dengan alif tathniyah, lam yaf'ala, lam taf'ala, bersama dengan jama' lam taf, lam yaf'alu, lam taf'alu. Yang bersambung dengan ya mu'annats mukhatabah lam taf'ali, itu ya-nya hilang. Ya-nya hilang. Baik, ini ada i'rab di kaki sendiri di rumah. Ada yang sekali ya, kan? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ya, subhanallah. Jika sudah lupa, saya akan berkata.